parantos katarima nyatan aku Pangeran Walang Sungsang. Ayeuna tuh gancang na carita gancang nu dicaritakeunana. Mangsa narita nyatana tembalanana Sang Hyang Danuarsi. Jung ayeuna nyatana leuwih hade geura lumaku bral leuwih hade geura lumampah nyatana leuwih hade cung nyatana geura dungkapan tukang Gunung Cangku. Sugan aya sih pemberianana tinu jadi guru anak ini. Untang Pangeran Walang Sungsang bakal undurnya tanah ti puncak Gunung Marapi tina pangkonanana Sang Hyang Danuarsi. Atwe tanya tanah ini indang ayu kalajan Nyimas Rara Santang jadi adina bakal dilebetkan karena cincin ampal kaligani larak jeblus. Saparantos nanya tanah eta dua pinutri Nyi Indang Ayu kalayan nyatana Nyimas Rara Santang lumebet kana cincin ampal. Ayeuna nyatana Pangeran Walang Sungsang terus lumaku terus lumampang. Sakedap meter kaligane nyatana dungkap atuh ieu ka Gunung Cangku. Nyatana teh ngadungkapan kanu jad nyatana ka guru jenenganana Sang Hyang Nago. Dungkap deui nyatana ka Gunung Cangku patu ye nyatana sampai patepang patepung lamung nyatana rejeng Sang Hyang Nago. Atu eta teh Sang Hyang Nago pon kitu deui nyatana naroskeun syariat agama Islam teh nyatana sampai ngalakonan goda goyang kapala ngageblag dada. Mujang-mujang ku parantos terang ngadengena ge kakarek ayeuna eta nyatana Sang Hyang Nago kali gadepok ngandika waduh. Hei Pangeran Walang Sungsang, keur eyang nyatana ka bujang-bujang parantos ngadenge ka bujang-bujang parantos nyaho ngadenge ka karek ayeuna nyatana plekar agama Islam. Ngana yeuna sirama nyatana atuh ieu masihan bekal. Besok pagi jaga baring kelak nyatana atuh sampean anu bakal menang atana pinu bakal nyaho leuwih ti heula nyatana plekara syariat agama Islam. Ngan ieu sirama nyatana bakal masihan ilmu kadewaan. Nyatana ilmu kahiji ilmu kadewaan. Kadua golok cabang. Nyatana ieu ilmu kadewaan nyatana ilmu leluhur nyatana atana pi ilmu leluhur nyatana leluhur sampean. Lan kadua golok cabang. Perwatakna sing nyatana naon bae anu kena ku ieu golok. Nyatana sanajan gunung bakal gugur, sanajan sagara bakal saat kahiji. Lan kadua nyatana atuh bisa nganyahokeun nyatana atuh sawarana sileman sinuman kalayan sasatuan. Bisa nyaho nyatana bahasa sarebu bahasa. Perwatakna ieu golok cobaan. Atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang terus narima atuh ieu ilmu kadewaan lan kadua nyatana golok cabang. Saparantosna narima eta nyatana ilmu kadewaan kalayan golok cabang. Tembalanana nyatana Sang Hyang Nago. Yeuh. Pangeran Walang Sungsang. Ayeuna nyatana sampean leuwih hade jung. Geura dungkapan nyatana ka Gunung Kumbang. Kedidinya sugan nyatan aya sih pemberianana nyatana tinduga jadi guru. Atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang gancangna carita. Gancang dicarita kenana nyatana dungkap deui atu ieu ka Gunung Kumbang. Barang dungkapna ka Gunung Kumbang atu eta Pangeran Walang Sungsang nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angga. Tebalan Pangeran Walang Sungsang amit eya. Amit. Amit eya. Yen nyatana ragawa keng bakal mentanya mamentang anjang. kakres aja ngeyang, nyatana seja nyatana rek ngaguru kakres aja ngeyang. Barang cop kadenge tes karasa nyatana atu ye kunu calik di petap nyatana di Gunung Kumbang. Jenenganana Sang Hyang Naga, tembalanana Sang Hyang Naga kaligane imut ngagelenyu. Bari pok tumero. Tanah tembalan dan Sang Hyang Naga kali ganenya tanah pok tumaros teh waduh. Hei punggawa, sampean jauh ngabaduit lembut anggang lalayaran jauh ngajuk juga anggang maranan cuma luk tinu jauh cuma labang tinu anggang. Nah sampean nyatana ti nagara mana? Nah sampean ti umul mendi jeng saha jenengan sampean bangga datang nyatana ka petapan kula. Barang copat denge tes karasa nyatana ku Pangeran Walang Sungsang. Oh eyang nuhun eyang, atu ye nyatana Walang Sungsang jenengan anak putra Prabu Siliwangi ti Pajajaran. Tiasana jauh ngabaduit lembut anggang lalayaran ramah. Sejak nyata narek ngilari syariat agama Islam, eyang. Yuh. Hei, Pangeran Walang Sungsang. Ayina nyata naker eyang kaboro-boro parantos ngadenge. Kaboro-boro nyata na parantos nyekel agama Islam. Beja kakarek ayeuna nyatana ti sampean kelak nyatana sampean nu bakal nyaho leuwih ti heula. Ngan ayeuna nyatana keur aya saplekara bakal mere ilmu kasaktian. Kadua plekara Aji Dipa, katilu plekara Aji Titi Murti, kaopat nyatana api. Ilu ajian perwatakna nyatana atu bakal kabak bakal kapanggi jeung kabak jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana. Iya. Kahiji lan kadua. Ye ajin pa atanapi nyatana ye. Atanapi ajian-ajian ti para dewata. Kadua. Nya ye atu ye pusaka kaula heger sampean. Hiji penci wari. Iya. Dua. Badung batok, tilu, umbul-umbul waring. Ye badung batok, perwatakna nyatana atu diturut nyatana kusileman-kusiluman. Kalayan kusipat satu, jeng sajabana jeng sajabana. Kalayan nyatana atu ye umbul-umbul waring. Ye perwatakna nyatana kerkasaktian sampean. Plekaranya tanah syariat agama Islam geramanya tanah keramaian. Kaboro-boro parantos nyekel kaboro-boro parantos ngadenge. Ngadenge kakarek ayu nanti sampean. Kelak sampean anu bakal menang kenyataan syariat agama Islam. Ngan ayu nanya tanah kertirama. Lewih ada sampean nyatana gera datang tuh ke Gunung Cangak. Kedidinya bakal ayahnya tanah gunya tanah pikeun guru sampean. Atu eta jenenganna Pangeran Walang Sungsang nampi atu ye nyatana esih pamberianna atanapi pamerena nyatana ti Sang Hyang Naga. Nya hiji nyatana ilmu kasaktian, dua Aji Dipa, katilu nyatana Aji Titi Murti, kaopat atu ye nyatana penci waring. Kalima nyatana atu ye badong batok, kagenep umul-umul waring. Marantos katarima nyatana atu ye ku Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang terus lumaku nyatana pamitan deui atu ye ti Sang Hyang Naga. Besok pagi jaga baring bakal dungkat ye nyatana Gunung Cangak teh kaligan lar Pangeran Walang Sungsang eulempeng barabat. penggawa miang angkat gondok-gondok bayu. Sang undur pundung ayeuna nama tadang dan keyang undur nama keningan mata keningan mati undung kumbang Eta Pangeran Walang Sungsang angkat nganggang tangal lumayang angkat tunduk tangunduk kayu angkat moyak dan moyak jagat unur nati gunung kumbang besok pagi jaga baring bakal dungkap naka gunung sanga ka gunung sanga. Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana atu eta sih pemberian atana pi pamere pamere eta jimat nyatana kalayan atu ya ajian ajian nah sadayana dilebetkeun kana cincin ampal. Pangeran Walang Sungsang terus bari lumaku bari lumampah nyatana atu eta ti petapan gunung kumbang dina pangkonanana sang hiang naga besok pagi jaga baring bakal ngadungkapan atuh ieu nyatana ka gunung cangak nah mangka di eta gunung cangak teh nyatana atuh ieu seueur atuh ieu mangrupa burung atawa napi mangrupa manuk baango. Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana ayeuna barang dungkapna nyatana ka gunung cangak ningali atu eta nyatana mangrupa manuk pasiliwiran mang atu eta nyatana rupa manuk katana pi manuk bangun. Pangeran Walang Sungsang gancang ngacarita nyatana terus atuh ieu ngangge nyatana penciwari. Kalayan nyatana bakal atuh ieu nempatkeun nyatana badong batok. Bari di eusia nyatana ku lauk pau katana pi ku lauk deuleuh. Eta nyatana Pangeran Walang Sungsang saparantos nyatana make penciwari. Supaya nyatana teka tingali atarapi nyatana supaya ulah kewenangan atu eta nyatana ku manuk-manuk bango nyatana anu nuju pasiliwiran anu nuju nyatana pating kalayang nyatana atu mangsa narita ayeuna pada-pada nyatana atu ieu jenenganana Pangeran Walang Sungsang aya di gunung cangak teh keunteun deun batan poyeun. Karena tenden batan peyem tenden di andalem siem tunda di hanjuang siang tenden gesang samperencak tunda urang gesan alaen paranti nyokot tinggal kenting galung mana pipir lau. Tenyana obat kabelem si sindiran tenyana kagungan dengan jenenganana Pangeran Walang Sungsang ningali nyatana atuh manuk-manuk bango nu kerep pating siliwir ayat nyatana atuh di gunung cangak nyatana pangti siliwir dina tangkal caringin ieu. Eta nyatana Pangeran Walang Sungsang terus nyatana ngangge atui penci waring kalayan nyatana atui ngalot nyatana nempatkeun badong batok. Di eusian kulau pau katana pinyatana atui kulau deleg lantaran atui Pangeran Walang Sungsang nyatana ningali atui eta manuk anu sakitu ratusanan anu sakitu ribuanan anu mana ratuna atui emak barang make nyatana jimat penciwaring atui eta nyatana rajana burung bango atanapi rajana manuk bango terus ditewak diancam nyatan atuh ye ku golok cebang. Nah atuh eta nyatan manuk bango anu parantos ditewak nyatan anu parantos kaparangkap nyata atuh ye diancam ku golok cabang. Kaligan nyatan atuh ye manuk bango pok nyatan atuh tiasa nyarita seperti manusia menta ampun majana nyatana menta hirup lamun menta dilepaskan lamun dilepaskan nyatana atuh yarek dipasian jimat kitu kaayaanana barang atu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang ngadang nyatana atu yang ngadenge bur nyatana aya manuk bisa nyarita seperti manusia atu ye telami kali gane leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nyatana manuk bango atu ye nyatana kajadian mangsa narita terus ngalayang bari ngawang-ngawang nyatana pok ngandika gera nyusul ka Gunung Cangang eta Pangeran Walang Sungsang nyatana disuruh nyusul atuh ya kana puncak Gunung Cangang katana pinyatana kana pohon saringin Pangeran Walang Sungsang nyatana tetatapa sini diterus nyatana atuh ya naik atanapi nyatana hanjat kana tangkal caringin balik gane tangkal caringin waya di petapan nyatana di Gunung Canga kelapat ilang tanpa karana kejadian karaton anu sakitu mewah na karaton anu sakitu angkerna atweta nyatana Pangeran Walang Sungsang terus satu nyatana keur ngalakonan salik ke kaligan nyatana aya nu dungka atuh ye nyatana budak-budak bule atuh ye nyuguhan ka Pangeran Walang Sungsang atweta nyatana Pangeran Walang Sungsang nyatana atun nuju dahar susubuh-susubuh nyatana atu eta nyatana ti budak-budak kule kaligane atu ye nyatana saha anu datang kana pangkonanana nyatana atu ye Pangeran Walang Sungsang kajabi atu ye nyatana sanata nyatana atu ye sang hyang bango kali gade pok ngandika satria bagja tinemenan nyatana ayeuna bisa patepang patepung lawu atu ye Pangeran Walang Sungsang nyatana kaget luar biasa lantaran nyatana ayah hiji sepuh nyatana anu diuk sajajar jeung dirina duh bari jeung lungguh timpuh ageung ku wiwaha ageung nyatana atuh ye ku kayaan ieu nyata na api sang hiang bangun nyata na anu diuk sajajar nyata na lungguh bari jeng timpuh bari ngandikan lilis manis leleye kede tembalan na sang hiang bangun satria ulah kaget lantaran ieu nyata na eyang ayeuna dilepaskeun ku sampean kalaya nyata na ditulung ku sampean tengah jadi nyata na dipaehan ku sampean ayeuna eyang rek nyata na nyumponan janji ka sampean ka hiji lan kadua na sampean nyata na atuh ayeuna tos nyaosan kana nyata na kahayang eyang ieu eyang saplekara dua plekara saplekara nyata na atuh ieu masihan jimat panjang pendi bende bareng kalayan nyata na piring panjang ieu nyata na pependi perwatakna nyatana sanajan teu dieusian bisa nyatana maraban dua nyatana atas sanagara sampai dua nagara piring panjang pon kitu deui sanajan ku teu dieusian bakal ngeusi sorangan kalayan bende ieu nyatana perwatakna bende lamun ditabeuh nyatana bakal timbul atuh ieu nyatana hujan angin atana pidor dargelak kitu matak ngabingung kenu jadi musuh gerak tarima ieu jimat na sampean kaluaran ti mana jeung nyatana saha nyangaran aduh kaula nun eyang rebu nuhun laksa kate kabingan eyang ieu jimat katampi nyatana kukul are nyatana kula jenengan walang sungsang kaula nun putra pajajaran tuang putra kersa jeung Rama Prabu Siliwangi kaula nun tiasa na jauh ngapaduyut lembu tanggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan nyatana sejak ngilari guru syariat agama Islam kaulanun syariat nyatana kanjang Nabi Muhammad kaulanun eyang mugia eyang nyatana masihan wejangan-wejangan kaulanun eyang atu iya nyatana sang hiang bangun sanarita nyatana pok sasauran majarna teu acan terang teu acan aya kelak-kelakna acan tembalanna sang hiang bangun Pangeran Walang Sungsang gening nyatana nu cunduk ratu nyatana nu datang menat ari plekar agama Islam nyatana keur eyang teu acan aya gambar-gambaranana acan nyatana sakedeung deui ka sampean nu bakal manggihan sakedeung deui sampean anu bakal ngabogaan ayeuna leuwih hade jung geura lumaku beral gera lumampah leuwih hade nyatana sampean gera datangan tuh ka petapan amparan jati ke nyatana sugan aya sih pemberian atanapi sugan nyatana aya atuh kanya ah tinu jadi guru atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang Marwata suhu tak bunga gunung Amarwata anak eta nyatana tilu jima atu ieu nyatana papandi kalayan bende bareng kalayan piring panjang dilebetkeun kana cincin ampal ieu Pangeran Walang Sungsang saparantos nyatana atuh eta nyimpen mangrupa jimat dina cincin ampal atuayinanya tanah terus pamitan tina pangkonan sang hiang bang bakal ngadung kapan atu yinya tanah kapetapan amparan jati. Katanya tanah pangeran walang sungsang terus undur nyatana tina pangkonan sang hiang bangun. Besok pagi jaga baring bakal dungka penyatana atu ya kapetapan amparan jati tekali ganelar ponggawa miang. Kikinciran tanya nama geningan ma obat nggak belum dipikiran ma dipikiran tanya nama kagungan dengan manis makan cai kondang nyampai kan hujan pikir manis makan na digawe sawah angel temen tabanyonane iya bener durung-durung digawe salah angel temen nglakonane baturan kematan yu sembahasa gajeng tongroman raja bulan marek kau tau. Sangkur ileng cena macokan belas di kukur maka leweng-leweng budak kideng muna yang bodas di pupur maka beteng-beteng lah iyeng.